السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، kaum muslimin, para pendengar An-Nas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya dari berupa kenikmatan al-Islam dan juga kenikmatan al-iman dan nikmat yang lainnya yang tidak kalah besar, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla anugerahkan satu nikmat terlebih khusus di zaman seperti sekarang ini yang dipenuhi dengan fitnah, dari fitnah syahwat dan fitnah syubuhat, melebihi nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hambanya dari nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, dan kemudian itu digunakan untuk mengerjakan amalan-amalan yang saleh. Di pagi yang berbahagia ini, insyaAllah, sebagaimana yang telah kita agendakan, bahwa kita akan melanjutkan kembali pengajian kita dari pembahasan rutin, yaitu pembacaan kitab Syarh Ushulul Iman karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Para pendengar An-Nas Radio yang dimuliakan Allah, kita telah membahas di pertemuan yang lalu sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang darinya kita mengambil suatu pelajaran yang penting berkenaan dengan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, di mana termasuk pada kelengkapan iman kita kepada Allah adalah kita mengimani nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang Allah Azza wa Jalla beritakan dalam Al-Qur'an atau nabinya sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sunnahnya yang sahihah. Dan beberapa pertemuan yang lalu telah kita mengambil, atau kita telah mengambil dari hadis yang agung yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau, dan juga yang lainnya dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, yang mengabarkan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla di antara sifatnya adalah al-ilm, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyandang sifat al-ilm, bahwa Dia Maha mengetahui, dan ilmunya Allah Azza wa Jalla adalah ilmu yang luas. Dan mencakup pengertian al-ihatah, bahwa ilmunya Allah meliputi segala sesuatu, dan juga mencakup pengertian at-tahdid, ancaman. Karena yang dimaukan dari seseorang mengenal Allah Azza wa Jal, bahwa Allah Azza wa Jal Maha mengetahui, adalah timbulnya suatu ma'rifat, suatu pengetahuan bahwa tidak ada satupun di alam semesta, baik di langit dan di bumi, baik itu yang terkait dengan perbuatan kaki dan tangannya, atau mata serta lisannya, atau anggota tubuh lainnya, dari perkara yang besar maupun yang terperinci, melainkan Allah Azza wa Jalla mengetahui, sehingga timbul darinya suatu rasa bahwa Allah Azza wa Jalla memperhatikan dia, bahwa Allah Azza wa Jalla mengamati dia, dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan membalas setiap kebaikan dibalas dengan kebaikan, dan setiap keburukan dibalas dengan keburukan. Dan sekaligus hal ini merupakan manfaat dari kaidah yang berpengaruh kepada cara hidup beragama seorang muslim, di mana seorang yang mengetahui Allah Azza wa Jalla itu Maha mengetahui, tidak seperti seorang yang tidak mengetahui kalau Rabbnya Azza wa Jalla itu Maha mengetahui. Kemudian para pendengar Anas radhiyallahu anhu, dimuliakan Allah, itulah pembahasan tentang sifat ilmu, bahwa Allah Maha mengetahui. Penulis yaitu Syekh Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, beliau membawakan sifat yang lainnya yaitu pada bab yang berikutnya, kata beliau, itsbatu sab'i wal basari lillahi azza wa jalla, yaitu sifat pendengaran dan penglihatan bagi Allah Azza wa Jalla. Pada bab ini al-muallif menulis kitab, membawakan hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Hibban serta Ibnu Abi Hatim rahimahumullah jami'an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi al-ayah, wasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca ayat berikut, innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Itu ayat yang ke-58 dari surat An-Nisa, yang artinya sesungguhnya Allah dia merintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada ahlinya, untuk menyampaikan amanah-amanah kepada orang yang diamanatinya. Kemudian Nabi terus membaca ayat ini sampai kepada akhir dari firman-Nya, innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan oleh Abu Hurairah, wa yada'u ibhamayhi 'ala udhunayhi wallati taliha 'ala ainayhi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meletakkan dua jari jempolnya pada kedua telinganya, wallati taliha ala ainai, dan jari yang sebelahnya beliau meletakkan kepada kedua matanya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hadis ini menunjukkan akan ditetapkannya sifat as-sama' wal-basar bagi Allah, bahwa Allah Azza wa Jal dia Maha mendengar dan dia Maha melihat. Dan penetapannya ini melalui ayat Al-Quran yaitu dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58 dan juga dikuatkan oleh sunnah nabawiyah, dikuatkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan lebih daripada sabda beliau, melainkan ini dikuatkan dengan isyarat, dikuatkan dengan isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang pernah disampaikan, bahwa menetapkan sifat dengan isyarat, menetapkan sifat bagi Allah melalui isyarat, dengan memberikan isyarat seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dahulu dilakukan oleh sebagian ulama ussalaf. Sebagian ulama ussalaf. Nah, seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Dan hal yang demikian itu menurut ahlul ilm, menurut para ulama, artinya adalah semata-mata hanya sekedar itsbatus sifat, hanya sekedar menetapkan sifat dengan makna yang telah dikenal baik oleh si pembicara maupun oleh lawan bicara. Maksudnya seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qayyim dalam kitab beliau Sawa'iqul Mursalah, adalah raf'an li tawahum mutawahim, dalam rangka untuk menepis anggapan yang salah. Bahwa yang dimaksud dengan pendengaran dan penglihatan itu bukan sifat yang dimaklumi, telah dikenal baik oleh si pembicara ataupun oleh lawan bicara. Dan yang seperti ini, para pendengar yang dimuliakan Allah, yang saya maksud adalah menetapkan sifat dengan memberikan isyarat. Contohnya banyak sekali terdapat dalam Quran dan Sunnah, seperti yang terdapat dalam hadis sahih lainnya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beliau pernah bersabda, "Yaqbidullahu samawatihi biyadihil wal arda bil yadil ukhra." Kata beliau alaihi salatu wassalam, Allah tabaraka wa ta'ala menggenggam langit-langit dengan tangannya dan bumi dengan tangan lainnya. Kemudian beliau, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbidu yadahu wa yabsutuha. Nabi pun memberi isyarat dengan menggenggam dan membentangkan tangannya. Tahqiqan li itsbatil yad wa isbati sifatil qabr. Hal itu ditempuh beliau alaihi salatu wassalam sebagai bentuk memastikan akan adanya sifat tangan dan bahwasanya tangan tersebut memiliki sifat al-qabr, menggenggam dan juga membentang. Dan juga disebutkan dalam Al-Qayyim, seperti misalnya juga isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan khutbahnya di hadapan khalayak para sahabat pada khutbah al-wada yang terkenal, yaitu ketika Rasulullah mengatakan, Allahumma syad ala hal balag, bukankah aku telah menyampaikan. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Allah, sambil dia menunjukkan jarinya ke langit, menetapkan sifat al-ulu bagi Allah Azza wa Jalla, menetapkan sifat ketinggian bagi Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah Azza wa Jalla berada di ketinggian. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah, saksikanlah. Contoh-contoh ini, para pendengar nasihat yang dimuliakan Allah, Allah seperti yang telah disebutkan di depan tadi. Para ulama memaknainya sebagai bentuk isbatus sifat, penetapan sifat bagi Allah Azza wa Jal dengan makna yang sudah dikenal. Dan demikianlah mazhab al-sunnah berkenaan dengan sifat Allah Azza wa Jal. Walau sunnah menetapkan makna dan menyerahkan kaifiyah, yaitu menyerahkan bagaimananya sifat, al-sunnah menyerahkan hal itu kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan hal yang berkenaan dengan makna, al-sunnah wal jamaah menetapkannya. Para pendengar nasihat yang dimuliakan Allah, mazhab al-sunnah salafiyah yang seperti ini itu tidak sama dengan mazhab yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagai syarru mazhabi ahli bidah, sejelek-jeleknya mazhab ahli bidah dalam hasifat, yaitu mazhab al-mufawwidah, yaitu kelompok yang mereka menyerahkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal, mereka serahkan itu semua kepada Allah. Mereka serahkan kaifiyahnya, bagaimananya sifat, sekaligus mereka serahkan juga kepada Allah tentang maknanya. Artinya, al-sunnah apabila ditanya, apa makna al-yad bagi Allah Azza wa Jal? Makna sifat al-yad yang artinya tangan bagi Allah. Maka al-sunnah menetapkan makna al-yad sebagaimana makna yang dikenal, bahwa artinya adalah tangan. Apabila al-sunnah ditanya tentang apa makna sifat al-ainain bagi Allah Azza wa Jal, sifat dua mata bagi Allah subhanahu wa ta'ala, al-sunnah menetapkan sifat tersebut dengan makna yang dikenal, sambil menyerahkan bagaimananya sifat yang diistilahkan dengan kaifiyah sifat, al-sunnah menyerahkannya kepada Allah. Artinya, al-sunnah menetapkan makna dan menyerahkan kaifiyah. Nah, ini berbeda dengan orang-orang mufawwidah yang mereka menyerahkan kaifiyah sekaligus makna. Kalau orang-orang mufawwidah ditanya, apa makna al-yad bagi Allah Azza wa Jalla? Mereka akan mengatakan, Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu maknanya. Apa makna al-ainain bagi Allah? Seperti Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Nabi Allah Musa semenjak kelahirannya hingga besarnya, hingga dia bertemu dengan Fir'aun, Allah Jalla wa'ala mengatakan, walitusna ala aini. Ini disebutkan penyebutan al-ain bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agar kamu tumbuh di atas pengawasanku, sambil menetapkan sifat al-ainain, sambil menetapkan sifat dua mata bagi Allah. Saya sebutkan dalam hadis yang lain, yaitu yang berbicara tentang hadis Dajjal, disebutkan bahwa Allah Azza wa Jal, inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya Rabb kalian itu, dia tidak a'war, tidak picek. Melainkan Dajjal, dia itu yang a'war. Ini menunjukkan akan adanya sifat al-ainain bagi Allah. Begitupun ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kisah Nabi Allah Nuh yang Allah Azza wa Jalla selamatkan di atas bahtera ketika banjir besar melanda, Allah Jalla wa'ala mengatakan tentang bahtera Nuh, tentang perahu Nuh, atau Allah Jalla wa'ala tajri bi'ayunina jaza'an liman kada kufir. Bahtera Nuh itu berlayar di bawah pengawasan kami. maksudnya di bawah pengawasan kami, sambil menetapkan sifat al-ainain bagi Allah Azza wa Jalla, sambil menetapkan sifat dua mata bagi Allah Azza wa Jalla. Demikianlah tafsiran salaf berkenaan dengan ayat-ayat yang tadi saya baca. Bahwa itu diartikan dengan di bawah pengawasan, ini juga berbeda dengan tafsiran ahlul bid'ah terhadap ayat-ayat tersebut, yang juga mengartikan ayat-ayat tersebut dengan artian di bawah pengawasan. Dan letak perbedaannya adalah bahwa ahlus sunnah di samping mengartikan bahwa ayat tersebut mengandung makna di bawah pengawasan, ahlus sunnah juga menetapkan sifat al-ainain bagi Allah berdasarkan hadis seperti hadis Dajjal yang tadi saya telah sebutkan. Di mana ahli bid'ah mereka mengartikan di bawah pengawasan kami sambil menafikan sifat al-ainain, sambil menafikan sifat dua mata bagi Allah. Kita kembali kepada pembahasan yang kita bahas, para pendengar yang dimuliakan Allah. Di al-sunnah wal jamaah menetapkan al-makna, sedangkan al-mufawwidah menolak makna, sedangkan orang-orang mufawwidah menolak makna. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan isyarat yang dilakukan para ulama ussalaf terdahulu terhadap sifat yang telah kita singgung itu dalam rangka untuk menetapkan makna as-sifat yang dikenal, ini bukan berarti at-tashbih menyerupakan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk, atau lebih jauh lagi menyerupakan mata dengan mata. Hal ini tidak difahami oleh para sahabat radhiyallahu alaihim, para salaf terdahulu rahimahumullahu jami'an, bahwa isyarat yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menetapkan sifat sesuai makna yang dikenal, mereka memahaminya bahwa hal itu berarti penyerupaan. Pengertian yang seperti ini tidak seorang pun dari ulama salaf terdahulu yang memahami demikian. Karena kembali seperti yang telah disampaikan, bahwa dalam pembahasan tentang sifat, dalam pembahasan tentang sifat dari sifat-sifat Allah, al-sunnah membahasnya dalam koridor serta bingkai firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Saya rasa para pendengar yang dimuliakan Allah, hal yang berkaitan dengan masalah ini cukup jelas bahwa isyarat yang dilakukan oleh para salaf terdahulu bahkan sebelumnya Nabi itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebatas menetapkan makna sifat dengan makna yang dikenal. Ini sebagai bantahan yang kelak kepada orang-orang al-mukawwidah. Dan juga hadis ini pun bukan merupakan dalil yang menguatkan pendapat al-musyabbihah al-mumatsilah, orang-orang dari kalangan ahli bid'ah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena seperti yang tadi kami sampaikan, kita memahami ayat-ayat sifat ini dalam koridor laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sedikit saya ingin tambahkan dari pembahasan berkait dengan sifat as-sama' wal basar bagi Allah, sifat pendengaran dan penglihatan bagi Allah Jalla wa'ala. Berkenaan dengan sifat ini, para ulama kita rahimahumullah yang membahas tentang iman pada Allah dalam perkara sifat, mereka menyebutkan banyak ayat dan juga hadis. Dan di dalam Al-Quran disebutkan lebih dari 7 ayat yang menetapkan tentang sifat As-Sam' wal Basar bagi Allah, yang menetapkan tentang sifat bahwa Allah Azza wa Jal Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat. Kemudian penting untuk diketahui bahwa firman Allah Jalla wa'ala, Inna Allah kana sami'an basira, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat, bahwa penyebutan pendengaran dan penglihatan yang disebutkan dalam ayat ini itu adalah terkait dengan pendengaran dan penglihatan bagi Allah, karena konteksnya itu ke situ. Maka apa-apa yang disandarkan kepada Allah tentu tidak sama dengan apa-apa yang disandarkan kepada makhluk. Artinya, bahwa tidak sama dan tidak serupa kondisi manusia mendengar dan melihat dengan kondisi Allah mendengar dan melihat, meskipun kedua-duanya mendengar dan melihat. Dan ini ditetapkan hatta sekalipun oleh ahlul bid'ah, bahwa Allah mendengar dan Allah Azza wa Jalla melihat. Memang aneh ketika seseorang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan tersiok-siok dalam kubangan tanah kubat, dalam kubangan sikap kontradiktif, sehingga mereka menetapkan sebagian sifat mengalak sebagian lainnya. Kalau kita katakan kepada ahlul bid'ah, kenapa kalian mentakwil, melarikan, mereduksi makna aliyat bagi Allah Azza wa Jal, bahwa tangan yang dimaksud itu adalah nikmat? Kenapa kalian tidak mau menetapkan sifat tangan bagi Allah? Padahal Allah menetapkan, Nabi-Nya menetapkan. Begitupun juga sifat-sifat lainnya dari sifat-sifat khabariyah, dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka beralasan bahwa apabila menetapkannya berarti mereka menetapkan Allah serupa dengan makhluk. Di mana letak keanehannya? Kenapa dalam hal terkait dengan sifat tangan mereka berpikiran demikian, bahwa menetapkan sifat tangan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk karena makhluk punya tangan? Lantas ketika pembahasannya itu tentang sifat pendengaran dan penglihatan, kenapa mereka bisa sampai mau menetapkan, bukankah makhluk juga mendengar, bukankah makhluk juga melihat? Kenapa mereka tidak pahami ayat-ayat dan hadis-hadis yang menetapkan sifat pendengaran dan penglihatan bagi Allah dengan cara berpikir yang sama ketika mereka memahami ayat-ayat yang menetapkan tentang sifat tangan bagi Allah? Kenapa mereka tidak katakan, kalau kami tetapkan Allah mendengar, Allah melihat, berarti Allah serupa dengan makhluk? Tapi yang terjadi dan kenyataannya, bahwa mereka menerima sifat pendengaran bagi Allah, mereka menerima sifat penglihatan bagi Allah. Bukankah yang lebih selamat bagi mereka adalah berjalan di atas satu kaidah bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyah yang berdiri di atas ajaran Salaf As-Salih yang menetapkan semua sifat yang Allah Azza wa Jalla tetapkan, sifat al-yad, menetapkan sifat mata, di mana ini termasuk dalam kategori sifat-sifat khabariyah, Begitu pun juga sifat as-sam' wal basar, pendengaran dan penglihatan, di mana ini termasuk dari sifat-sifat al-fi'liyah. Ini maka pendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kita katakan bahwa di sini pendengaran disandarkan kepada Allah, penglihatan itu disandarkan kepada Allah, dan berbeda sifat yang disandarkan kepada Allah dengan sifat yang disandarkan kepada makhluk. Bukankah perbedaan itu tampak jelas antara makhluk yang satu dengan makhluk lainnya? Manusia mendengar, manusia melihat, kucing, kelelawar, ikan di lautan, mereka juga mendengar, mereka juga melihat. Tapi apakah pendengaran binatang sama dengan pendengaran manusia? Tentu jawabannya adalah tidak, tidak sama. Meskipun kedua-duanya sama-sama mendengar, kedua-duanya sama-sama melihat, terjadi perbedaan al-baun asyasyik, jurang yang sangat dalam antara dua sifat ketika dibedakan dalam penyandaran. Ini sifatnya manusia, ini sifatnya hewan. Maka sudah lebih pantas kita katakan perbedaan yang jauh dan tidak bisa disamakan sama sekali ketika kita katakan ini sifat Allah, ini sifat makhluk. Ini pendengaran penglihatan Allah, ini pendengaran penglihatan makhluk. Maka sekali lagi para pendengar, bahwa penetapan sifat di mana dalam penyebutannya itu, maksudnya adalah penyebutan sifat tersebut ada pada makhluk seperti pendengaran, makhluk pendengar, ini tidak berarti serta merta tasbih, tidak berarti serta merta tamtsil. Karena sekali lagi kita memahami ayat-ayat ini dalam koridor laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah, pendengaran yang disandarkan kepada Allah itu ada dua. Pendengaran yang kaitannya dengan objek suara, sehingga maknanya adalah daya tangkap. Kemudian yang kedua, pendengaran yang artinya adalah istijabah, mengabulkan doa. Yang pertama yaitu pendengaran yang kaitannya dengan objek suara, ini menunjukkan akan maha luasnya pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa pendengaran Allah itu mencakup segala macam suara. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak luput dari pendengarannya suara apapun, baik itu suara yang dikeraskan ataupun itu suara yang dilirikkan. Maka pengertian pendengaran di sini itu artinya adalah maha luasnya pendengaran Allah yang mencakup semua objek suara. Bahwa tidak ada satupun yang luput dari pendengaran Allah Rabb kita Subhanahu. Adapun yang kedua, yang artinya adalah istijabah. Bahwa Allah mendengar, yang berarti adalah bahwa Allah menjawab doa. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala, kata beliau, wa sami'a Allahu du'aahu, bahwa Allah mendengar doanya. Itu artinya bukan sekedar menangkap objek suara doa si hamba, bukan sekedar menangkap objek suara doa si hamba, buat si hamba itu meminta ini dan itu, melainkan terdapat padanya makna yang lebih dari sekedar penangkapan terhadap objek, yaitu bahwa Allah Azza wa Jalla yastajib du'a'ah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dan mengabulkan doanya. Jadi dua makna yang bisa kita pahami dari pendengaran Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, Allah menangkap objek suara. Yang kedua, itu suatu makna yang lebih dari sekedar menangkap objek, melainkan di situ ada pengertian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab permohonan hambanya. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah, para ulama rahimahumullah juga membagi pendengaran yang artinya menangkap objek itu menjadi tiga. Bahwa para ulama membagi pendengaran Allah yang artinya adalah maha luasnya pendengaran Allah mencakup segala macam suara. Para ulama membagi kategori ini kepada tiga bagian. Yang pertama, menangkap objek suara yang artinya adalah tahdid, yang artinya adalah ancaman. Artinya Allah dengar, Allah Maha mendengar. Akan tapi maksudnya ini ancaman kepada setiap hamba untuk menghisap setiap apa yang dia ucapkan. Bahwa tidak satupun yang keluar dari lisannya melainkan Allah mendengarnya dan Allah menyiapkan baginya hukuman kalau itu adalah suatu kemungkaran dan dosa. Contoh seperti ini adalah seperti yang terdapat dalam surat Zukhruf di ayat yang 80, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada ayat tersebut, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka menyangka bahwa kami tidak mendengar bisik-bisik mereka dan suara mereka yang mereka lirihkan? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu bahkan ada utusan-utusan kami yaitu para malaikat di sisi-sisi mereka yang menulis apa yang mereka ucapkan. Jadi sebutkan, apakah mereka menyangka bahwa kami tidak mendengar? Berarti Allah mendengar. Tapi apakah maksud bahwa Allah mendengar di sini, bahwa pendengaran Allah itu menangkap objek dari suara mereka yang mereka rahasiakan, suara mereka yang mereka lirihkan, dan berhenti sampai di situ? Atau maksud dari ayat ini bahwa Allah menangkap suara mereka yang mereka rahasiakan dan suara mereka yang mereka lirihkan, dan terkandung di dalamnya ancaman Allah kepada mereka? Atau jawabannya adalah yang kedua. Kamana bahwa Allah mendengar, terkadang yang dimaksud dengannya adalah Allah mengancam. Terkandung di dalamnya ancaman. Contoh lain seperti yang terdapat dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-181. Di mana Allah Jalla wa'ala mengatakan, laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu fakir dan kami ini kaya. Yang mengatakan ini adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Pada ayat ini Allah katakan, sungguh Allah telah mendengar ucapan mereka. Ini pun juga menunjukkan akan adanya makna ancaman kepada mereka, bukan sekedar menangkap objek perkataan mereka Kemudian yang kedua para pendengar, yaitu Allah mendengar yang maksudnya adalah pertolongan, yang maksudnya adalah sokongan dan dukungan pada Rasul dan pada orang-orang yang beriman. Seperti yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surah Taha ayat 46, Allah mengatakan, Dia berkata kepada Musa dan Harun, Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku ini bersama dengan kalian berdua, aku mendengar dan aku memperhatikan. Bukan artinya sekedar mendengar, yaitu menangkap perkataan Musa dan Harun kepada Fir'aun dan apa yang dijawab oleh Fir'aun kepada mereka berdua, kemudian berhenti sampai di situ. Lain dan maksudnya adalah satu makna yang lebih dari sekedar menangkap objek suara, yaitu padanya terdapat ta'yid, pembelaan, padanya terdapat sokongan, padanya terdapat dukungan dari Allah kepada mereka berdua. Aku mendengar dan aku perhatikan. Artinya aku mendengar dan aku membela kalian berdua. Aku menolong kalian berdua. Yang ketiga para pendengar, yaitu Allah mendengar yang artinya adalah ihatah. Artinya adalah ihatah, yaitu ilmunya Allah, pendengarannya Allah yang meliputi segala sesuatu. Seperti yang terdapat dalam surat Mujadilah ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah." Sungguh Allah telah mendengar ucapan wanita yang mendebat engkau wahai Muhammad berkenaan dengan suaminya dan dia mengadu kepada Allah. Ini menunjukkan akan maha luasnya pendengaran Allah yang meliputi segala sesuatu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ini macam-macam ya, pengertian yang bisa kita ambil. Dan begitu pun juga berkenaan dengan sifat al-qasr bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya sifat penglihatan bagi Allah, para ulama rahimahumullah membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah penglihatan yang artinya menangkap objek, dan yang kedua yang artinya adalah penglihatan yang artinya al-ilm, bahwa Allah mengetahui, tidak luput dari pengamatan Allah, tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang pertama adalah penglihatan yang artinya bahwa Allah menangkap objek. Ini pun juga dibagi menjadi tiga macam. Allah melihat yang artinya pertolongan, dukungan, seperti yang terdapat dalam surat Taha ayat 46 yang tadi sudah kita baca, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku ini bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Ini artinya bukan sekedar menangkap objek, melainkan lebih daripada itu. Artinya adalah bahwa Allah membela, Allah mendukung, Allah Subhanahu wa ta'ala menolong mereka. Yang kedua, Allah melihat yang artinya bahwa tidak ada satupun dari makhluknya yang luput dari penglihatan. Yaitu Allah melihat yang artinya ihatah, bahwa penglihatan Allah meliputi segala sesuatu. Seperti yang terdapat dalam surat Baqarah yang tadi kita baca, Inna allaha ni'imma ya'idhukum bih, Inna allaha kana sami'an basir. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi mau'idah kepada kalian, memberi nasihat kepada kalian. Dan sesungguhnya Allah, Dia maha mendengar lagi maha melihat. Dan yang ketiga yang artinya adalah tahdid, ancaman. Yang artinya adalah tahdid, yang artinya ancaman. Seperti yang terdapat dalam surah Taubah ayat 94, Allah mengatakan, Wasayarallahu amalakum wa rasuluh. Dan kelak Allah akan melihat amal perbuatan kalian dan juga Rasulnya. Ini artinya bukan sekedar Allah melihat, melainkan lebih daripada itu, yaitu melihat yang artinya bahwa Allah Azza wa Jalla mengancam apa yang mereka perbuat. Para pendengar yang dimuliakan Allah, keimanan kepada Allah bahwa Allah mendengar dan melihat, ini menumbuhkan al-khawf wal-raja, rasa takut dan harap kepada Allah. Takut ketika seorang bermaksiat karena Allah melihat, karena Allah Azza wa Jalla mendengar. Dan juga menimbulkan rasa harap, yaitu mengharapkan pahala dari Allah atas amalan yang dilakukan, dari yang berupa ketaatan, kebaikan, kebajikan, keluhuran, karena Allah melihat dan Allah subhanahu wa ta'ala mendengar. Dan tidak diragukan lagi bahwa Allah Azza wa Jalla akan membalas, memberikan pahala kepada hambanya, yaitu membalas apabila perbuatan tersebut adalah kemaksiatan dan dosa, dan memberi pahala apabila perbuatan itu adalah ketaatan dan ketundukan serta mengikuti ajaran dan syariat dari syariatnya Allah Rabb kita subhanahu. Nah, ini menumbuhkan suatu sifat yang agung dan budi pekerti yang luhur bagi seorang yang dia mengenal Allah dengan nama-namanya yang indah, mengenal Allah dengan sifat-sifatnya yang tinggi. Dan begitu pun juga orang yang dia beriman dengan pendengaran dan penglihatan bagi Allah, ini menumbuhkan keimanan yang sempurna, menumbuhkan rasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berhati-hati, dia tidak berkata, dia tidak berucap kecuali perkataan, perbuatan, ucapannya itu selalu berada dalam timbangan rasa takut yang tinggi kepada Rabbnya dan rasa harap yang besar kepada Rabbnya. Takut ketika melakukan maksiat dan rasa harap ketika dia melakukan ketaatan. Wallahu ta'ala ala wa ala. Demikianlah para pendengar Anas Radio dimuliakan Allah. Apa yang saya sampaikan dari tambahan pembahasan seputar sifat as-sama' wal basar, pendengaran dan penglihatan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang dikaji ini bisa menjadi manfaat bagi saya pribadi dan juga muslimin sekalian. Wal ilmu indallah. Kita cukupkan kajian kita yang akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan dari Mas Diana di Jambi. Pak Ustaz, apa hukumnya bermain game online atau game apa saja di internet? Pada dasarnya perkara selain ibadah kepada Allah Azza wa Jal, hukum asalnya adalah ibahah. Hukum asalnya adalah dibolehkan. Dan termasuk perkara yang dibolehkan adalah tasliyah, yaitu menghibur diri tentunya dengan hal-hal yang halal, menghibur diri dengan hal-hal yang halal seperti bermain dengan keluarga, bermain dengan anak, istri, dengan saudara, dan dengan semakin berkembangnya teknologi, sekarang permainan itu tampil dalam bentuk teknologi yang canggih. Dan di antaranya game online. penting di sini untuk diperhatikan hal yang berkaitan dengan waktu. Apabila sesuatu itu dilakukan secara berlebih-lebihan hingga menjadikan seorang menelantarkan yang wajib, seperti misalnya sholat, seperti misalnya mencari nafkah, seperti misalnya amar ma'ruf nahi munkar dan yang lain sebagainya dari perkara-perkara yang wajib, maka hal yang boleh itu menjadi hal. Dan begini juga halnya dengan game online. Dan kebanyakan orang yang main game online itu mereka kecanduan hingga akhirnya menelantarkan waktu dan mengabaikan hal yang wajib yang mestinya dia kerjakan. Maka dikhawatirkan, ya meskipun dia tidak bisa katakan pada hukum asalnya itu haram, maka dikhawatirkan seseorang akan jatuh kepada yang haram. Kemudian diperhatikan juga kepada jenis permainannya. Apabila permainannya terdapat di situ istihza billah, pelecehan kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, begitupun juga gambar-gambar yang seronok, maka hal yang demikian ini tidak dibolehkan, ya, karena hal-hal yang mengantarkan kepada maksiat, maka hukumnya adalah haram, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah al-fiqhiyah bahwa al-wasail la ahkamul maqasid, al-wasail la ahkam al-maqasid, di mana wasilah itu mengikuti hukum dari al-maqsud. Apabila naham hal itu mengantarkan kepada yang haram, maka wasilahnya pun juga diharamkan, maka wasilahnya pun juga diharamkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kepada Al-Akh Irsyansyah di Samarinda yang menanyakan tentang perkataan Al-Abbas seperti dikutip di sini radhiyallahu an, tidak sempurna kebaikan kecuali dengan tiga, yaitu menyegerakannya, anggap remeh dan rahasiakan. Dan yang penanya di sini meminta bantuan penjelasannya. Wallahu a'lam bissawab, yang mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz yang bersangkutan, karena apa yang antum sampaikan di sini berupa terjemahan dan saya tidak bisa bersandar kepada terjemahan. Berkenan dengan perkataannya Al-Abbas ini pun juga saya baru kali ini melihatnya, maka perlu saya lihat aslinya sehingga bisa memahami dari konteksnya. Wallahu a'lam. Ustaz, saya mau tanya, kalau suami diguna-gunai perempuan lain, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sering dibohongi suami, apa yang harus istri kita lakukan? Pertama, penting bagi Zahra di Balikpapan yang bertanya untuk memastikan bahwa perbuatan tersebut adalah guna-guna. Dan hal yang demikian ini gampang-gampang susah, karena yang seperti ini terkait dengan perkara yang gaib. Dan kebanyakan orang-orang awam mereka bertanya lagi kepada dukun, dan tidak boleh hal ini dilakukan. Yang wajib bagi seorang istri untuk pertama-tama dia berpijak di atas koridor syariat. Maksudnya begini, hendaknya sang istri tidak memiliki syakwa sangka yang berlebihan. Kalau dia tidak memiliki data yang akurat bahwa suaminya diguna-guna. Artinya begini, apabila si suami masih menunaikan kewajibannya, masih dia menunaikan kewajibannya memberi nafkahnya lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya, maka itu cukup tanpa dia harus menduga-duga kepada hal yang terlalu jauh. Wallahu a'lam, mungkin Zahra di Balikpapan ini dia bisa menyebutkan lebih jauh lagi kasusnya. Karena untuk memastikan bahwa seseorang diguna-guna oleh orang lain itu adalah hal yang tidak mudah untuk memastikannya. Kalau orang awam mereka berdalih dengan dukun, perkataan dari dukun bahwa suami kamu diguna-guna oleh perempuan, ini tidak bisa dipegang perkataan dukun itu, karena dia juga bersandar kepada perkataan jin. Nah, maka yang saya sampaikan itu cukup. Selagi si suami menunaikan kewajibannya kepada istri dan anak-anaknya dari memberikan nafkahnya lahir dan batinnya, maka itu cukup tanpa dia harus menduga-duga hal yang jauh. Adapun kalau kita sering dibohongi suami, pun juga harus dipastikan bahwa apa yang diucapkan adalah kebohongan. Kemudian insaf, suami nasihatkan dengan bahayanya, jadi bahayanya berdusta dan hukuman orang yang berdusta, dan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya yang benci perbuatan dusta. Kemudian apabila kebohongan suami tersebut menyangkut hal yang sepele, baiknya dilupakan. Seperti misalnya berbohong bahwa makanannya enak padahal tidak enak, ini kan hal yang sepele. Adapun hal yang terkait dengan hal-hal yang besar seperti berbohong bahwa dia sudah sholat padahal belum sholat, ini masalah besar. Maka nasihati, dan kalau tidak sanggup menasihati, maka minta bantuan melalui orang lain. Apakah melalui orang tua si suami, ya, atau orang yang disegani oleh si suami, dan seterusnya. Nah, demikian. Kemudian di sini ada pertanyaan, wallahu a'lam, apakah ini sambungan dari pertanyaan Zahra di Balikpapan atau bukan? Dikatakan salat berdoa selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma satu yang sangat dipertimbangkan, bertanya kepada orang pintar dengan maksud disembuhkan atau disadarkan. Teman-teman banyak yang menyarankan ke ustaz-ustaz untuk meminta air, tapi saya tidak pernah percaya dengan hal-hal seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Tampaknya ini masih pertanyaan Zahra di Balikpapan. Nah, biasanya orang disebut dengan orang pintar itu dukun, meskipun dia menyandang gelar ustaz. Dan penyandangan gelar ustaz ini termasuk gelar yang sering dilakukan berlebih-lebihan oleh muslimin pada umumnya, sebagian orang-orang yang telah mencium wanginya ilmu, begitu mudah memberikan gelar kepada ustaz, kepada seorang yang gelar ustaz, sehingga akhirnya hal ini bisa menyesatkan, karena seorang yang sudah digelar dengan gelar tersebut akhirnya dimintai pertolongan. Dan tidak banyak dan tidak sedikit dari mereka yang melakukan praktek-praktek mirip-mirip perdukunan seperti ini. Nah, adapun meminta air, ini termasuk dari bentuk dari ruqyah, yaitu dengan cara dibacakan pada niat Al-Quran kemudian diminum. Dan yang seperti ini ada dibenarkan pada sebagian riwayat. Nah, Kan tapi dengan ketentuan orang yang kita anggap ustaz itu dia bukan seorang dukun atau seorang paranormal, bahkan kan memang dia adalah orang yang mengerti hukum agama dan menjalani hukum agama. Nah, cukup bagi Zahra di Balikpapan untuk dia bermunajat kepada Allah, mohon tunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti yang saya tambahkan tadi, yaitu melakukan hal-hal yang logis berkenaan dengan problem yang dihadapi dari suaminya, untuk tidak dia menduga-duga hal yang terlalu jauh, melainkan hanya sebatas selagi si suami menunaikan tanggung jawabnya baik pada dirinya atau anak-anaknya yang beri nafkah lahir batinnya, maka hal itu cukup bagi dia untuk dia tetap memberikan ketaatan kepada sang suami. Demikian. Di sini ada pertanyaan yang lainnya. Saya harap kepada Anas Radio untuk bisa menyimpannya dan disampaikan kembali pada pertemuan besok untuk dijawab. Berhubung waktu kami yang sempit, maka saya tutupkan kajian ini sampai di sini, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kealfaan. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Jazakumullah khairan ala sistimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.